أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله لا إله إلا هو وهو رب العرش الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا واهدي قلوبنا وأدخلنا في عبادك الصالحين. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah ternyata masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk bertemu dalam suatu kajian Al-Qur'an terjemah tafsir Sya'rawi, yaitu pada surah Ali Imran ayat ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, lalu dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar saja, lantas dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu telah menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami untuk menipu orang-orang yang ummi, yaitu umat Islam. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Pendengar yang berbahagia, ayat ini adalah bukti dari sportivitas Allah. Dia telah membuka secara lebar dan panjang tentang keburukan sifat orang Yahudi. Hal ini bukan berarti bahwa sifat mereka semuanya sama, karena sebagai mereka ada juga yang memiliki sifat amanah dan tanggung jawab. Demikianlah Allah telah berlaku adil kepada seluruh makhluknya. Jika ada yang buruk, pasti ada yang baik. Dan tidak semuanya buruk atau semuanya baik. Nah, jadi ayat ini juga merupakan pembelaan Allah terhadap sekelompok orang-orang Yahudi yang munsifin, yang betul-betul sadar akan kehambaan mereka dan keikhlasan mereka dalam beragama. Tetapi wa aksaruhum kafirun, kebanyakan mereka itu orang kafir memang. Nah, jadi ada gambaran diberikan Allah kepada kita. Orang-orang yang munsif, orang-orang yang orang jujur beragama ikhlas, bila dipercaya oleh umat Islam untuk diamanahkan kintor. Kintor ini banyak harta-harta atau segudang emas kalau bahasa kita. Lantas pada saatnya mereka akan memberikannya kembali kepada umat Islam tanpa ada berkurang sedikit pun. Tetapi di antara mereka juga ada yang tidak jujur, artinya melecehkan umat Islam, anggap enteng. Bila dipercaya satu dinar saja, mereka tidak akan mau mengembalikannya. Ya, karena mereka menganggap apa? Umat Islam ini adalah umat ummi, umat yang bodoh, umat yang tidak punya pemahaman yang baik, umat yang leceh, umat yang ketinggalan. Jadi mereka mengatakan untuk apa menghormati harta mereka. Nah, inilah kedustaan yang mereka buat-buat. Sementara mereka tahu bahasanya umat Islam itu sama dengan dia juga, sama-sama hamba Allah. Nah, di sini kita lihat ada semacam pemikiran superioritas ras yang berkembang di kalangan Yahudi. Jadi mereka menganggap ras mereka itulah yang tertinggi dan asy'abul mukhtar. Bangsa terpilih. Ya, mereka menganggap ras-ras yang lain adalah domba-domba yang diciptakan Tuhan untuk menjadi pelayan mereka, yang dapat mereka bunuh kapan saja, yang dapat mereka jadikan budak kapan saja. Ya. Jadi pemikiran ini sangat berbahaya, dan itu yang terjadi di Israel sekarang. Jadi orang-orang Palestina yang menjadi warga negara Israel, mereka tidak punya hak. Tidak punya hak untuk menjadi menteri, tidak punya hak untuk menjadi anggota dewan, tidak punya hak untuk menjabat sesuatu, kecuali hanya masyarakat kelas 2 atau masyarakat petukangan yang menjadi kerja keras, yang menjadi pekerja-pekerja kasar. Itulah negara rasis yang sangat eksis di permukaan bumi ini. Jadi mereka mengatakan kita demokrasi, bohong itu semua. Iya. Ya, tidak ada demokrasi di Israel. Yang ada hanya diskriminasi ras. Iya. Karena mereka pasti dan tidak akan pernah mengakui keberadaan orang-orang Palestina yang kemudian bergabung menjadi warga negara Israel. Sehingga orang-orang Palestina ini pun, ya, orang-orang Arab itu sendiri, mereka intimidasi, mereka mata-matai. Ya, padahal sudah menjabat paspor, sudah mendapat warga negara Yahudi, ya, Israel. Pendengar yang berbahagia, jadi ayat ini juga, ya, menunjukkan kepada kita bahwa, ya, sebagaimana yang dikatakan tadi, Allah itu adil. Ketika mengungkapkan sebuah kejahatan suatu komunitas, yang dalam hal ini Yahudi dan termasuk Israel di dalamnya, ya, juga Allah memunculkan tak semua memang. Nah, artinya ada sebagian yang mereka ikhlas dalam beragama. Yaitu ketika jumpa Islam, mereka tidak tandang aling lagi, ikut agama Islam. Ini namanya orang-orang Yahudi masuk Islam. Dan itu ada, walaupun jumlahnya tidak seberapa. Nah, mungkin ini penjelasan awal dari saya. Ustaz Zainal bisa menambahkannya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Jadi masalah ras ini pun tidak saja kita temukan di Israel, tapi juga lebih dari itu, sebenarnya negara yang menyatakan dirinya sebagai bapak demokrasi dunia, Amerika Serikat, itu sangat menjunjung tinggi rasisme itu tadi. Iya. Maka kita menemukan di acara Oprah itu, pembawa acaranya berkulit hitam, itu terkadang banyak juga membela bangsa kulit hitam. Karena apa? Karena memang Amerika sendiri belum tuntas menyelesaikan perselisihan kulit antara kulit hitam dan kulit putih. Tetap saja mereka menginginkan kulit putih itulah yang dominan. Kalaupun memang harus ada namanya kulit hitam, itu karena pemaksaan. Sampai seperti sekarang ini ada namanya Menteri Luar Negeri Wanita. Karena mereka ingin mengatakan bahwa gender itu harus terwujud di muka bumi, sehingga harus ada menteri yang berstatus perempuan. Tapi sebenarnya mereka masih mengatakan bahwa yang hidup itu layaknya laki-laki, perempuan itu tidak layak hidup. Begitulah. Maka kita menemukan begitu banyak pelecehan wanita di Amerika itu, dan begitu juga pelecehan terhadap kulit hitam. Bahkan ketika terjadi bencana alam di Katrina, itu bantuan sangat lambat datangnya. Karena apa? Karena itu adalah kulit hitam. 3 juta penduduk Amerika sampai saat ini ada yang tidak memiliki air bersih. Lampu yang sering padam seperti di Medan ini, itu ada di negara Amerika yang notabene-nya adalah negara demokrasi di dunia. Tapi apa? Tapi ras tadi juga masih mereka anut. Karena apa? Karena di belakang Amerika juga adalah Yahudi yang Pak Hanafi tadi sampaikan. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 75 ini, kecuali jika kamu selain menagihnya. Menagih hutang ini adalah suatu hal yang lumrah. Tapi sebenarnya orang yang memiliki hutang dan mampu membayar, jangan pernah diminta dulu baru dibayar. Kalau sudah jatuh tempo, bayarlah pada waktunya. Kalau perlu sebelum jatuh tempo dibayar. Karena apa? Karena ini adalah amanat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, mutilul ghani zulmun. Orang yang mampu, orang yang kaya menunda-nunda pembayaran hutang adalah satu kezaliman. Dan ini perlu dicamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai diamanatkan kemudian diputar itu uang. Padahal itu dititipkan, tapi uang itu dikelola, sehingga pada waktu diminta oleh sohibul mal, pemilik uang, alasannya, aduh, bapak terlambat mintanya, kenapa gak kemarin ya? Ini uang-uang saya, kenapa kok dibilang terlambat pula mintanya? Nah, inilah dalam Islam ini sangat, etika ini sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad, sehingga perekonomian umat yang tidak memiliki uang modal itu berkesinambungan. Karena kalaulah Orang yang tidak mampu menunda pembayaran atau bahkan tidak membayar hutang, orang yang memiliki harta tadi yang ingin membantu orang yang tidak mampu tadi akan berpikir ulang, ah nanti ku bantu juga kau, jadinya kayak si Pulan juga tak dibayar katanya. Iya. Akhirnya mandeklah perekonomian umat Islam yang pada saat ini sangat membutuhkan modal untuk bisa bertahan hidup. Iya. Iya, terima kasih atas tambahan informasi dan penjelasannya. Jadi di sini kita melihat bahwa sekali lagi Allah menjelaskan kepada kita tentang perlunya kekuatan bagi umat Islam untuk muncul sebagai kekuatan alternatif bagi kehancuran kebudayaan yang ada di permukaan bumi ini. Jadi bagi umat Islam tidak ada jalan lain kecuali maju, karena memang Allah yang mengajarkan agar kita menjadi umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah komunitas manusia. Ya, jadi pekerjaannya tidak terlalu sulit. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mendukung dan menyokong yang baik-baik pembangunan dan kekuatan membangun kebudayaan Islam dan menghancurkan kekafiran, kezaliman dengan cara yang ilegal. Nah, di sini kita melihat bahwa ayat ini juga mengandung pembelajaran terhadap kitab adalah merupakan kewajiban bagi setiap umat. Jadi Al-Quran ini kalau tidak dipelajari, dia tidak akan mempunyai ketajaman sedikit pun. Bagaikan pisau yang tak diasah-asah, disimpan saja, maka tidak ada manfaatnya, berkarat dan ya sebagian orang akan melihatnya sebagai benda pusaka saja. Nah, kita takut juga umat Islam ketika tidak mengkaji Al-Quran dianggap Al-Quran ini sebagai ya simpanan-simpanan jimat yang dapat hanya digunakan untuk mengusir setan sesekali bila setan itu mengganggu dia. Iya. Ya, ini yang banyak kita lihat. Padahal ya, kita disuruh untuk mengkaji ini agar terbuka pemikiran kita, luas wawasan kita, dan juga ketika kita mengkaji Al-Quran berarti secara sadar kita sedang berhadapan, sedang berhubungan dengan kalam-kalam Allah. Berarti kita juga membicarakan apa yang sedang dibicarakan Allah untuk manusia. Iya. Jadi itulah bedanya orang yang membahas Al-Quran dengan orang yang membahas buku porno. Jauh sekali ya. Jauh sekali kan. Gak bisa dibandingkan. Gak bisa dibandingkan. Kenapa? Sebab orang yang membahas pornografi atau buku-buku yang porno, dia itu akan habis begitu saja. Bahkan orang kadang-kadang benci sama dia lagi. Iya. Tapi dan, kalau kita orang membahas Al-Quran, orang lebih suka senang mendengarnya, senang mendengarnya, dan berkali-kali diputar. Iya. Nah, itu luar biasanya kan. Iya. Kenapa? Karena yang dibahas itu adalah sumber kebenaran, air yang sejuk. Ketika orang mendengarnya, orang jadi enak. Iya. Dicetak ulang lagi, tetap aja eksis, tetap diperlukan. Tapi kalau buku-buku cetakan manusia, apalagi pornografi itu, apalah gunanya? Sekali cetak aja udah muak. Bahkan ditangkapin lagi. Iya, benar sekali itu Ustaz Hanafi. Jadi memang suatu hal yang menarik, Al-Quran ini dibaca saja tidak tahu artinya dan tidak paham isinya dapat menenangkan jiwa. Jiwa. Iya. Apalagi kalau misalnya sudah dibaca berkali-kali, kita baca juga tafsirnya atau kita simak kajian tafsir ini di sore atau di pagi hari, maka itu akan menambah ketajaman pisau yang tadi Ustaz Hanafi sebutkan. Maka kita akan menemukan seperti yang kita temukan di ayat 75 ini, tidak ada pertentangan sedikit pun. Di ayat 75 ini Allah mengatakan wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berkata atas nama Allah, terhadap Allah, hal-hal yang dusta padahal mereka mengetahui. Manusia berdusta, tapi Allah tidak memiliki sifat dusta sedikit pun. Maka di sini disebutkan di awal, sebagian ahli kitab ada yang amanat, sebagian ahli kitab ada yang tidak amanat. Itu perkataan yang sangat wajar dan sangat logis dalam menilai manusia. Pasti ada yang baik, ada yang buruk. Dan di sini tidak ada kata dusta sedikit pun. Nah, maka ini adalah pembelajaran yang sangat menarik ayat 75 ini, karena kita melihat di Alkitab, kembali lagi Alkitab, bagaimana ahli kitab itu sendiri memutarbalikkan antara kejadian dan bilangan, kitab kajian kejadian dan bilangan atau Keluaran dan Bilangan itu terdapat banyak sekali angka-angka, dan dalam satu peristiwa angka yang satu di Kejadian berbeda dengan angka yang hal yang sama di Bilangan. Itu merupakan al-kaziba al-Allah. Al-Allahil kaziba, berkata dusta terhadap Allah. Wahum ya'lamun, mereka mengetahui. Masa dibilang dalam satu versi ini 100, tapi dalam satu versi yang lain 200. Kan tentu saja ini sangat mudah kita ketahui, dan ini adalah dusta terhadap Allah. Maka di sini Allah mengatakan, kita kaji Al-Quran yang itu murni dari Allah, karena dia berbeda dari hadis, dari sirah, dan dari perkataan para sahabat. Dan ini adalah kalamullah al-munazzal. Ya, pendengar yang berbahagia, menarik untuk kita ikuti terus kajian-kajian tafsir ini, karena memang ini adalah merupakan wahana dan sarana kita untuk menambah wawasan berpikir kita tentang ketuhanan, tentang Nabi, tentang Islam, dan segala persoalan yang sedang dibahas. Kami berharap mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti acara ini, baik di sore hari ataupun di pagi hari, ya, yang gunanya untuk menambah keimanan kita. Tiada keinginan dari kami kecuali kita dapat kesejukan dan ketenangan dari air Al-Quran ini, sehingga dapat memasuki relung-relung kalbu kita, sehingga dia akan hidup, akan menjadi tempat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup acara ini. Kami dari Safir Azhar mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.